Fikih Islam. Fikih Islam. Apakah seseorang yang telah salat witir sebelum tidur, kemudian dia terbangun di tengah malam atau di akhir malam, dia boleh melaksanakan salat sunnah lagi, yakni salat tahajud? Dan apakah dia mengulang salat witirnya atau cukup satu kali saja? Nah, siapa yang telah salat witir sebelum tidur, kemudian terbangun di tengah malam atau di akhir malam, maka jumhur ulama berpendapat dibolehkan baginya untuk melaksanakan salat malam sesukanya, ini berapa rakaat saja, dan tidak mengulang witirnya. Ya, jadi seorang yang telah salat witir selesai, kemudian tertidur, kemudian bangun di malam hari, maka dia masih boleh, ya, tetap dibolehkan untuk salat sunnah, yakni salat tahajud, seberapa dia suka, dan tidak perlu mengulang salat witirnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya, dan juga pendapat yang masyhur dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Adapun tentang bolehnya salat setelah witir, ya, jadi setelah salat witir masih boleh salat lagi, salat sunnah lagi, adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallim tasliman yusmi'una thumma yusalli rak'atain ba'dama yusallim wa huwa qa'id. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ya, dari salatnya, ya, dengan salam yang kami dengar, yakni salam dari salat witir, kemudian beliau salat dua rakaat setelah salam tersebut dalam keadaan beliau duduk, ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut penuturan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang setelah selesai salat witir dan salam dengan salam yang diperdengarkan kepada kami, yaitu kami mendengar salam tersebut, kemudian beliau salat lagi dua rakaat dalam keadaan duduk, ya. Salat lagi dua rakaat sambil duduk. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil bahwa setelah selesai salat witir masih dibolehkan salat sunnah yang lain, ya. Ini. Adapun tentang tidak bolehnya mengulang salat witir dalam satu malam, ya. Jadi cukup satu kali saja. Jika sudah dilaksanakan di awal malam, tidak perlu diulangi di akhir malam. Jika belum dilaksanakan di awal malam, hendaknya dilaksanakan di akhir malam, karena sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Talq bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witrani fi lailah," ya. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i, ya. Tidak ada dua witir dalam satu malam.